kasih banyak atas segala perhatian. Terima kasih Puji, terima kasih MPM, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, jaga diri Anda baik, jaga kesehatan pikiran juga serta di Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.